sing tau riko saya rasa Yeah. Terima kasih. loro rasani ati isang sing tau dirakani sengarang iwisan eluno makin lirik suka pitongko sako is kacong tiati jenyang karu yang tia inti sandani merko ati wis kadung mengisong hangeriko